Faya ikhwani fillah hafizakumullah. Kemudian terakhir dari kajian kita ini, hafizani wa hafizakumullah jami'an, ada al-ikhwah meminta untuk memberikan nasihat ya kepada kaum al-aba wal ummahat dan seterusnya. Wa aqul unsihu nafsi wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jalla. Kita juga berharap kepada Ustaz ya Abdurrahman jazakallahu khair untuk juga kita bersama-sama memberikan nasihat untuk semua keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya min fadlihi ya Tuhan ya'tina. Ay na'am, kita berharap beliau juga memberikan wejangan dan nasihat kepada kaum al-aba dan juga kepada ummahat Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita minta kesediaan beliau untuk saya bekal pulang nanti sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan nasihat buat keluarga saya yang ada di rumah. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul wa ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana wa la yunza'u an shay'in illa zana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, maka tiadalah sifat kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut kelemah lembutan itu dari sesuatu melainkan akan menyebabkannya jelek. Berangkat dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu isim nakirah yang terletak setelah an-nafi tufidul umum. Tidaklah kelemah lembutan itu ditaruh pada apa saja. Engkau sebagai seorang suami dan engkau sebagai seorang istri, engkau memiliki sifat kelemah lembutan dari ucapanmu, dari tabiatmu, dari perilakumu, melainkan akan menghiasi apa yang engkau berada padanya. Terkait dengan ini, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عنها. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami pemimpin di rumahnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan seorang istri pemimpin di rumah suaminya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan itu. Kalau seandainya seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, berhias dengan kelemah lembutan di dalam bersikap, maka dia akan mendapatkan al-khairat, kebaikan di belakang sifat tersebut. Kita yakin, sejahat-jahat suamimu, kalau Allah takdirkan engkau mendapatkan demikian, namun bila engkau sebagai seorang istri menghiasi dengan hias yang penuh kelemah lembutan, insyaAllah akan bisa barakallahu fikum mendatangkan kebaikan buat dirinya dan akan bisa mendapatkan hidayah melalui kelemah lembutan. Bagaimana lagi jika engkau berdua berjalan di atas jalan dakwatul haqqi, dakwatu ahli sunnah wal jamaah, belajar menjadi orang yang lembut, baik engkau sebagai seorang suami dan engkau sebagai seorang istri. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha, fadfar bi dhati din taribat yada. Bahwa seseorang itu harus memilih yang beragama dan mengoreksi serta melihat yang bagus agamanya. Jangan sampai tertipu dengan harta benda duniawi, dan jangan sampai tertipu karena kecantikan atau keturunan, sementara tidak mengoreksi agama. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul al-mar'u ala dini khalil, bahwa agama itu terkait dengan agama temannya. Kalau istrinya tidak baik agamanya, maka sedikit tidaknya akan menulari suaminya sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Tidakkah kita mengetahui seorang alim yang bernama Imran bin Sifwan, ketika dia ingin menikahi seorang wanita yang bermazhab Al-Haruriyah, bermazhab Khawarij, ingin menyelamatkan dari agamanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata dialah kemudian digeret dan digusur menjadi seorang Khawarij, seorang suami tersebut. Ini harus benar-benar diperhatikan. Maksudnya, kalau engkau telah membangun rumah tangga, maka hendaklah engkau memperhatikan agama istrimu sendiri. Hendaklah engkau memperhatikan agamanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana amaliyahnya bersama Rabbuhu Jalla wa'ala. Karena itulah yang akan memperbaiki hubungan barakallahu fikum antara suami dan istri. Dan bila ada problem yang besar, agar cepat bisa terselesaikan. Seorang suami menjaga ibadahnya kepada Allah, dan seorang istri menjaga ibadahnya kepada Allah. Jikalau sang istri membutuhkan ketenangan dan kelapangan untuk beribadah, seorang suami membantunya. Dan begitu seorang istri, ketika suaminya ingin melakukan ibadah, dia mendukung, dia mendorong, dan segala caranya. Itulah barakallahu fikum yang akan meringankan problem di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Dan itu kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala ketika beliau berbicara tentang hukuku Al-Tawheed. Kemudian yang ketiga, الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظلة. Berwasiatlah kalian wahai kaum suami kepada istri-istri tersebut, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling atas dan yang paling bengkok, dari sanalah wanita itu diciptakan. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul in dhahabta tuqimahu kasarta wa in taratta la yazalu aqwas. Istawsu bin nisa'i khaira. Kalau engkau berusaha meluruskannya, khawatir engkau akan mematahkannya. Dan bila engkau membiarkannya, akan terus menjadi bengkok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menutup untuk kedua kalinya, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah engkau berwasiat, menasihati dan mengingatkan istri-istrimu itu kebaikan. Satu peringatan agar suami mengetahui istrinya itu demikian sifatnya. Bila engkau tidak luruskan, maka akan terus menjadi bengkok. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Yang keempat, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam dzakar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan bahwa kaum wanita itu adalah orang yang naqisul aql wa naqisud din. orang yang kurang akalnya dan orang yang kurang agamanya. Maka bagaimana seorang suami harus mengerti hal itu, bahwa dia adalah sebagai penyempurna akal yang kurang, dan dia adalah sebagai penambah terhadap agama yang kurang. Wa kaifa dzalika ya ikhwan? Yakin bahwa kelemahan akal seorang wanita itu, kelemahan jasadnya, dan semuanya terkadang diselesaikan dengan perasaan bila akalnya tidak bisa menjangkau. Karena sudah tidak bisa terjangkau, maka itu bahaya. Jangan dibiarkan wahai seorang suami. Rasulullah jauh sebelumnya telah memperingatkan agar memperhatikan kaum du'afa itu sendiri. Berikan kesempatan untuk belajar agama Allah, untuk menyempurnakan agamanya, jikalau engkau tidak bisa mengajari mereka. Bimbing dia, sempurnakan akalnya ketika dia memikirkan sesuatu, berusaha sesuatu. Bantu barakallahu fikum terhadap kelemahan akalnya. Dia punya ide terhadap anak-anakmu, bantu. Iya, takut. Demikian. Jangan kemudian dipatahkan, jangan kemudian dilecehkan, bahwa karena dia kaum Hawa, engkau dibawa ke tiakku. Ya subhanallah. Jadi barakallahu fikum, hal ini harus diperhatikan, harus diingat, bahwa itulah tabiat wanita yang engkau jadikan teman. Harus engkau menjadi pelengkapnya, harus engkau yang menjadi pelindungnya, harus engkau yang akan menjadi membimbingnya, mengarahkannya, mendukungnya, dan seterusnya, selama hal itu tidak mukhalafatul syariah. Udzakiru nafsi wa iyyakum, terlebih khusus kepada kaum wanita. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أريد النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Diperingatkan bagiku neraka, kata Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم, dan kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum wanita. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul aqallu sakin an-nisa aqallu sakin al-jannah an-nisa. Orang yang paling sedikit penghuni surga itu adalah dari kaum wanita. Aqallu sakin al-jannati aqallu sakin al-jannah an-nisa. Orang yang paling sedikit menghuni surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kaum wanita. Famada sababu dhalika ya akhwan? Apa sebabnya barakallahu fikum hal itu terjadi? Bahkan Rasulullah ketika berbicara tentang akba'u dajjal, sudah dibahas Ustaz dajjal. Wa akba'u dajjal, bahkan yang menjadi mayoritas pengikut Dajjal selain Yahudi dari Bani Isfahan adalah kaum wanita ya kawan. Kebanyakan penghuni neraka itu saya lihat dari kaum wanita. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, hal yakfur nabillah? Ya Rasulullah, apakah mereka menjadi penghuni neraka itu karena kufur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka karena kufurnya mereka kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul bal yakfurna al-ashir. Namun mereka menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena jelek hubungannya dengan suaminya, karena jelek perilakunya di hadapan suaminya, jelek tingkah lakunya di hadapan suaminya. Wamana dia wanita yang bagus kalau demikian? Idza nazarta ilaiha sharrabta. Kalau engkau memandang kepadanya, engkau melihat kepadanya, dia menggembirakan dirimu, dia menyenangkan hatimu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah di dalam nas itu mengatakan, khairunnisa, sebaik-baik wanita itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Dan apabila engkau keluar, engkau berpergian, dia menjaga tentang amanah kepadanya, menjaga suaminya, menjaga dirinya, dan seterusnya. Itu wanita yang paling baik. Nah, termasuk menjadi penghuni dan penyebab wanita itu masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jelek pergaulannya bersama suaminya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salah satu jelek pergaulan antara suaminya karena akibat lisan, tidak memiliki kesyukuran kepada suaminya. Rasulullah mengatakan, in ahsanta ilaiha dahra, kalau engkau berbuat baik kepada suami, kepada istrimu itu, sepanjang tahun engkau berbuat baik, thumma ra'at minka syai'an, lalu sang wanita itu, istrimu, melihat sekali engkau berbuat salah, qalat, dia berkata, ma ra'aitu minkal khair qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik. Kemana sepanjang tahun perjuangan seorang suami demikian, berbuat baik pada dirinya, sehingga sekali suaminya melakukan kekurangan dan tidak sesuai dengan seleranya, kemudian barakallahu fikum, dia jelek ucapannya di hadapan suaminya. Siapa yang tidak sakit hati wani, wa hafidhakumullah jami'an, kalau seandainya seorang suami diucapkan seperti itu, aku tidak pernah melihat engkau melakukan kebaikan sedikit pun. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang permasalahan barakallahu fikum kufrul azir, jelek pergaulan kepada suaminya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada kaum wanita, lau kuntu amuran ahada li'an yasjuda li ahadi la'amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya aku boleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Lau kuntu amiran ahadan li'an yasjuda li ahadin la'amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan birrul walidain dalam bentuk bari birrul walidain, padahal hak yang paling tinggi setelah Allah dan Rasulnya, dengan kata-kata sujud hafizani wa hafizakumullah jami, menunjukkan hak bagi seorang suami atas istrinya amat-amat sangat-sangat besar dan tinggi. Dilihatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita, seorang wali syaka melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna ra'atahu bintahu abad an tatazawwaj, putrinya enggan tidak mau menikah. Dilaporkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang putri kemudian berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, la atazawwaju hatta tukhbira, saya tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan apa hak-hak seorang suami atas istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaba, In kana lahu bihi qurb. Kalau ternyata pada diri suamimu itu ada luka dan kemudian bercucuran darah padanya pada hisabku, lalu wanita itu menjilat darah tersebut dan keluar nanah dari hidungnya, lalu dia menjilat, maka belum dia berbuat baik kepada suaminya. Sungguh barakallahu fikum. Gambaran An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan hak-hak kaum lelaki seorang suami atas istrinya. Maka ketika seorang istri merusak hubungan yang satu ini, Rasulullah telah mengancam bahwa kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum wanita. Unsihu nafsi wa iyyakum, wahai kaum wanita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk terus belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, meluruskan diri kita yang asalnya bengkok tersebut. Begitu juga kaum lelaki memberikan dukungan kepada istrinya untuk terus belajar agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala, mendidik dia, membimbing dia, mengajarkan dia, karena itulah wasiat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, hendaklah engkau berwasiat kepada mereka dengan wasiat yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seandainya engkau wahai kaum pria menemukan kekurangan terhadap istrimu, jangan karena kekurangannya menyebabkan engkau menghinakan dia, menyebabkan engkau merendahkan dia. Kalaupun engkau tidak suka dari satu sisi, suatu saat engkau suka dari sisi yang lain. Setiap dari suami membuktikan hal yang demikian, maka luruskanlah dia, bimbinglah dia dengan penuh kelemah lembutan. Dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menjaga harta milikmu di rumahmu, mendidik anakmu, mencuci pakaianmu, segala-galanya. Engkau melihat kekurangan padanya, engkau melihat mungkin masakannya itu asin, lalu engkau jatuhkan martabatnya, engkau jelekkan istrimu, engkau ancam istrimu, dan seterusnya. وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak memiliki sifat kotor lisan dan kotor thariah. Menjaga, dia telah berusaha. Kalau engkau timbang kebaikan dia dengan kesalahannya, akan sudah dilumuri di hadapan Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Wa di hadapanmu, engkau jatuhkan, engkau rendahkan nilai seorang wanita. Faharamun alaika ya ayyuhal muslim. Engkau bersikap demikian di hadapan barakallahu fikum istrimu. Kalau seandainya engkau diberikan tugas menjaga istrimu, menjaga anakmu, engkau akan banyak berkeluh kesah. Terlebih ketika anak itu baru dilahirkan, dari melahirkan yang luar biasa perih dan sakitnya. Setelah itu dia berjaga setiap bangun malam, dia yang bangun, wa anta ngorok dan seterusnya, tidak bau tahu sudah. Terus demikian bertahun-tahun dia melakukan demikian. Setelah itu engkau melihat kekurangan pada dirinya, lalu engkau rendahkan, engkau jatuhkan tanah karena engkau tidak bisa apa-apa. Ya subhanallah, fayahakil muslim, wanita istrimu bukan wanita surga yang diturunkan oleh Allah untuk menemani dirimu sehingga tidak salah padanya. Maka ketahuilah bahwa dia adalah wanita biasa dan kelemahan di atas kelemahan. Dia butuh bantuanmu, dia butuh bimbinganmu, dia butuh arahanmu. Begitu juga wahai seorang istri, suamimu itu bukan malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menemani dirimu. Dia adalah manusia biasa. Butuh engkau untuk menegurnya, butuh engkau untuk mengingatkannya, juga saling bimbing-membimbing, saling tanasuh. Ketika lemah ibadah suamimu, engkau ingatkan. Ketika suamimu berbuat maksiat, engkau tegur, engkau arahkan agar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Semoga capek suamimu dan juga capeknya engkau sama-sama sebagai engkau bekalmu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, hingga menjadi istrimu di dunia dan juga menjadi istrimu di akhirat kelak. Allahul musta'an wa alihi tiklan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwati hafizakumullah jami'an. Dan terakhir, mari kita bersama-sama menyemangatkan diri untuk belajar agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah di atas manhajus salaf ini, dan diberikan barakallahu fikum ketabahan dan kesabaran hati untuk berjalan di atas jalan manhajul haq ini dan mengejar pendahulu kita yang soleh. Jikalau kita tidak bisa mengejarnya dengan berjalan, dengan berlari, kita berjalan. Kalau tidak, dengan merangkak sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam usaha meniti jalan mereka yang telah selamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Barakallahu li wa lakum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Kesalahan datangnya dari diri saya dan syaitan, dan kebenaran datangnya dari Rabbuna Jalla wa'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Sudah masuk waktu dhuhr. Belum. Matlub min Ustaz Al-Fadhil. Ma fi syai ya. Aina min fadlika. Bada dhuhr. بعد الظهر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك بعد الظهر يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.